Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah akhwati fillah a'azzani wa a'azzakumullahu wa barakallahu fi kunna. Kita masih bisa untuk melangsungkan kembali ta'lim dalam mempelajari kitab Al-Intisar li Huquqil Mu'minat. Dan terakhir pembahasan kita adalah yaitu fasal keutamaan memberi nafkah kepada anak. قال الشيخ حفظه الله فصل استحباب تقبيل البنات ومداعبتهن pasal disunahkan mencium anak wanita dan bersendagurau bersama mereka. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا تقبلون صبيانكم فقالوا نعم فقالوا والله لكن ما نقبل فقال أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم رحمة رواه البخاري. Dari Aisyah radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anha berkata, sekelompok manusia dari kalangan Badui mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekelompok masyarakat Badui ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Orang-orang Badui ini menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian ya Rasulullah mencium anak-anak kalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am." Maka masyarakat Badui ini, sekelompok Badui ini mengatakan, "Demi Allah, sesungguhnya kami tidak mencium mereka. Yaitu kami tidak pernah menciumi anak-anak kami." Sambil mereka bersumpah. Maka Rasulullah SAW berkata, apakah aku mampu untuk mencegah apabila Allah mencabut dari hati-hati kalian sifat rahmah? Apakah aku mampu untuk mencegah apabila Allah mencabut sifat rahmah yang ada pada hati kalian? Riwayat Bukhari dan Muslim. Syahid, bukti pendalilan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumi anak-anak sebagai bentuk kasih sayang dan rahmah. Dan justru kalau tidak menciumi anak-anak, yaitu maksudnya anak kandung atau anak kecil, ini akan berefek tidak adanya sifat rahmat pada dirinya dan tercabutnya sifat tersebut dengan Allah mencabut hal itu darinya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qabala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali wa innahu Al-Aqra bin Habis At-Tamimi jalisun. فقال الأقرأ إن لي أشرة من الولد ma qabbaltu ahadan minhum. Famadara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man la yarhamu la yurham. Rawal Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ini adalah cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika sedang mencium Hasan bin Ali tersebut, di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam ada Aqra bin Habis At-Tamimi sedang duduk. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian Aqra tersebut, yaitu seorang sahabat yang dari kalangan Badui, mengatakan sesungguhnya aku memiliki 10 anak. Aku tidak pernah mencium salah seorang pun atau seorang pun dari mereka. Sahabat ini radhiyallahu ta'ala memiliki 10 anak. Namun dengan keberadaan 10 anak yang dia miliki, tidak pernah seorang pun dari mereka yang dia pernah mencium sebagai bentuk rahmah seorang orang tua pada anaknya. Ketika mengatakan demikian, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang mencium Hasan bin Ali menoleh melihat kepada Aqra bin Habis, agak keheranan dengan perkataan beliau atau sahabatnya tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang tidak merahmati, tidak akan dirahmati. Barang siapa yang tidak merahmati, tidak akan dirahmati. Riwayat Bukhari dan Muslim. Menunjukkan bahwasanya ya akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakunallahu wa barakallahu fikunna, mencium anak dari sosok seorang orang tua kepada anaknya itu merupakan sifat rahmah. Dengan hadis ini dan hadis yang sebelumnya. Rawa al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihi min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala dakhalna ma Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala Abi Saif al-Qayyan wa kana ghiran li Ibrahim alaihi salam. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشطأ وشمه. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kami masuk bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Abi Saif Al-Qayyan. Dan Abi Saif ini adalah suami dari ibu susuan Ibrahim alaihissalam. Suaminya ibu susuan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam adalah anak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dalam keadaan belum sempurna susuannya di sisi istri Abi Saif ini, istri Abi Saif ini. Kemudian Rasulullah SAW mengambil Ibrahim di sisi Abi Sayyaf tersebut, kemudian Rasulullah SAW menciumnya dan memeluknya. Menciumnya dan memeluknya. Baik. Ini riwayat Bukhari. Syahid, yaitu bukti pendalilan dari apa yang ingin disampaikan oleh Syekha, bahwasanya Rasulullah SAW menciumi Ibrahim anak beliau dan memeluknya. Wa rawa al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi sahihi an al-Bara qala dakhaltu ma Abi Bakr ala ahlihi fa idza Aisyatu ibnatuhu muttaji'atun qad asabatha humma فرأيت أباها يقبل خدها وقال كيف أنت يا بنيا. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih dalam sahihnya dari Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku masuk bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada keluarganya. Beliau masuk kepada keluarganya dalam keadaan Aisyah anak beliau, anak wanita beliau, sedang berbaring karena sedang tertimpa demam, yaitu sedang terserang penyakit demam. Maka kata Bara ibn Azib, maka aku melihat bapaknya mencium pipi Aisyata radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anhuma, dan beliau mengatakan, bagaimana keadaanmu wahai anakku. Nah, bukti pendalilannya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menciumi anak wanitanya dalam keadaan sedang sakit, mencium pipinya sambil mengatakan, bagaimana keadaanmu wahai anakku. Haram ya. Ini si pendalilannya bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pun melakukan demikian, melakukan kepada Aisyah radhiyallahu taala anhu. Naam. Kemudian ini dalil yang berikutnya. Kita masuk kepada dalil yang selanjutnya. Rasul dan wa an Aisyah radhiyallahu taala anha radhiyallahu taala anha أنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه صمتا ودلا وهديا وقال الحسن حديثا وكلاما ولم يذكر الحسن الصمت والهدي والدلة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. من فاطمة كرم الله وجهها كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها رواه أبو داود وهو حديث حسن. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat seseorang yang sangat menyerupai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sangat menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hal menyerupai cara jalannya, menyerupai cara jalannya, dan menyerupai keperawakannya, apa namanya, yaitu langkahnya, cara berjalannya, seperti Fatimata. Nah, kalau Hasan, seorang perawi, mengatakan juga yang dimaksudkan adalah tidak ada seorang yang menyerupai cara berbicara dan berkata. Hasan tidak menyebutkan berjalan, petunjuk dan dalah. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak pernah melihat seseorang yang sangat menyerupai cara berjalan dan melangkahnya. Kalau Hasan mengatakan cara berbicara dan bertutur katanya yang menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Fatimah karramallahu wajha. Yaitu maksudnya Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sangat menyerupai abinya di dalam bertutur kata, di dalam berbicara, dan di dalam melangkah, dalam cara berjalan. Aisyah melanjutkan, Fatimah ini apabila dia masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri menuju kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menuju kepadanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tangannya, yaitu mengambil tangan anak beliau. Faqabbalaha, dan menciumnya dan mendudukkan, yaitu mempersilakan Fatimah untuk duduk di tempat duduk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha selanjutnya, di sini perhatikan baik-baik lafaz bahwasanya Fatimah apabila, nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk menemui Fatimah, maka Fatimah pun berdiri menuju kepada bapaknya. Kemudian Fatimah mengambil tangan bapaknya, kemudian menciumnya dan mendudukkan bapaknya tersebut ke tempat duduknya, ke tempat duduknya. Riwayat Abu Dawud dan hadis Hasan. Asyahid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium anaknya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sini juga kita ambil pendalilan bahwasanya Fatimah pun mencium tangan bapaknya. Sehingga di sini kita dapat dalil, ya akhwati fillah, bahwasanya ada sunnahnya, ada contohnya, ada salafnya apabila seorang anak mencium tangan orang tuanya. Mencium tangan orang tuanya. Apabila kita melihat ada anak misalnya pergi, kemudian pamitan sama abinya atau uminya, kemudian salam, assalamualaikum, kemudian setelah itu si anak mencium tangan kedua orang tuanya. Nah, ini perbuatan hal tersebut ada salafnya. Salafnya siapa? Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang mencium tangan abinya. Dan bukan juga suatu perkara yang aib kalau orang tua mencium tangan anaknya. Sebagaimana perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang barusan kita baca ini. Naam. Dan ini menunjukkan bahwa sifat rahmah orang tua kepada anaknya. Wa an Abi Qatadah rahmatullah radhiyallahu taala anhu qala kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa Umamah bintu Abi al-As radhiyallahu taala anhuma ala atiqihi fasalla fa idza raqa wada'aha wa idza rafa'a rafa'aha rawahu al-Bukhari. Dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar menjumpai kami untuk salat tentunya. Kemudian dalam keadaan beliau menggendong Umamah bintu Abi al-As di atas pundaknya, jadi di ketiaknya, di pundak ini. Kemudian Rasulullah SAW sholat mengimami kami. Maka apabila beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam ruku, maka beliau meletakkan Umamah di lantai, dan apabila beliau bangkit dari ruku, maka beliau menggendong kembali Umamah. Rawahu al-Bukhari. Menunjukkan pendalilannya adalah bahwasanya Rasulullah SAW menggendong Umamah bintu Abi al-As, yang mana ini bentuk bentuk rahmah kepada anak kecil. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah SAW ya'khudhuni fayuq'idani ala fakhidhihi ويقعد أو يقعد الحسن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الآخر ثم يضمهما ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما رواه البخاري. بل أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنها radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil aku, kemudian beliau mendudukkan aku di atas pahanya, dan Hasan bin Ali didudukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di paha yang lain, ya ibaratnya Usamah ini di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kanan, Hasan bin Ali di paha Rasulullah SAW yang kiri. Kemudian setelah Rasulullah SAW mendudukkan kedua anak kecil tersebut di kedua paha beliau, kemudian Rasulullah SAW memeluk keduanya. Kemudian beliau berkata, Ya Allah, rahmatilah kedua anak kecil ini, karena sesungguhnya aku menyayangi mereka. Ya Allah, sayangilah kedua anak kecil ini, karena sesungguhnya aku menyayangi mereka. Rawahu al-Bukhari. Nah, warawa al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi sahihi min hadithi Ummu Khalid bintu Khalid qalat utiyan nabiyu sallallahu alaihi wa alaihi wa sallama بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال من ترون نكسو هذه فسكت القوم قال ائتوني بأم خالد فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي وأخلقي وكان فيها علم أخضر أو أصفر فقال يا أم خالد هذا سنا وسنا بالحبشة سنا بلباس الحبشة الحسن. نعم قطع. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, dari hadis Ummu Khalid bintu Khalid, beliau mengatakan diberikan Rasulullah SAW pakaian, diberikan kepada Rasulullah SAW pakaian. Baik, yang pakaian tersebut ada suatu naam, beliau mengatakan, siapa yang kalian pandang untuk kami memberikan memakaikan pakaian ini kepadanya? Siapa yang kalian pandang untuk kami memberikan pakaian ini kepadanya? Nah, maka suatu kaum pada masyarakat atau sekelompok orang yang ditanya oleh Rasulullah SAW itu terdiam. Mereka tidak memiliki jawaban siapa yang berhak diberikan pakaian tersebut, karena Rasulullah SAW diberikan hadiah pakaian. Namun Rasulullah SAW bertanya, kepada siapa pakaian ini kita memakaikan? Tidak ada yang menjawab. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, datangkan kepada aku Ummu Khalid. Nah, kemudian Ummu Khalid didatangkan dengan di enam. Kemudian Ummu Khalid datangkan. Taib. Kemudian Rasulullah SAW mengambil pakaian tadi yang ada di tangan beliau, kemudian memakaikan pakaian itu kepada Ummu Khalid. Ummu Khalid tersebut dan mengatakan, pakailah pakaian ini wahai Ummu Khalid, dan berhiaslah dengan pakaian tersebut. Pakaian tersebut di dalamnya ada tanda warna hijau atau warna kuning. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Ummu Khalid, ini adalah pakaian dari negeri Habasyah yang sangat bagus. Nah, syahid Rasulullah SAW yaitu bercanda dan bermuamalah dengan baik kepada anak kecil, yang mana di sini Ummu Khalid pada saat itu masih kecil, diberikan pakaian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, berpakaianlah kamu wahai Ummu Khalid dengan ini, dan berhiaslah dengan pakaian ini, karena pakaian ini adalah dari negeri Habasyah yang bagus. Baik, selesai kita dalam baca pasal disunnahkan mencium anak dan bersendau gurau bersama mereka. Kemudian kita masuk ke dalam pasal yang berikutnya, faslu al-adl bainal abna'i. Pasal berbuat adil diantara atau sama anak-anak. Berbuat adil sama anak-anak. An-Nu'man, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي أمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu berkata, Rasul abiku memberikan aku hadiah dari sebagian hartanya. Abiku, kata Nu'man, memberikan hadiah kepadaku dengan sebagian hartanya. Faqalat ummi, kata Nu'man, kemudian ummiku yang bernama Umrah bintu Rawaha, nama umminya Nu'man bin Bashir, Umrah bin Rawaha, mengatakan, aku tidak ridha perbuatan engkau wahai suamiku, sampai engkau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta rekomendasi lah ibaratnya. Benar enggak perbuatan engkau dengan memberikan hadiah kepada Nu'man ini? Kemudian Abi, kata Nu'man, kemudian abiku pergi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan rekomendasi terhadap perbuatan beliau yang memberikan hadiah kepadaku. Setelah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang terjadi, yaitu dia memberikan hadiah kepada anaknya Nu'man, namun istrinya tidak meridhoinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Apakah kamu wahai Abu Nu'man berbuat ini, memberikan hadiah kepada Nu'man, kamu berbuat ini juga kepada seluruh anakmu yang lainnya? Apakah kamu memberikan hadiah ini hanya kepada Nu'man ataukah kepada seluruh anakmu?" Kata Abu Nu'man bin Bashir, "Tidak, aku tidak berbuat ini, aku cuma memberi Nu'man." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kalian terhadap anak-anak kalian, berbuat adillah kalian terhadap anak-anak kalian." Maka abiku kembali setelah mendengar Rasulullah SAW berkata demikian dan mengambil kembali hadiah yang beliau mengembalikan kepadaku. Masya Allah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu mengembalikan hadiah itu tidak jadi memberikan kepada Nu'man, karena dinasihati Rasulullah SAW harus berbuat adil. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Qala Imam Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah ketika menyebutkan hadis ini, "Fi hadzal hadithi annahu yanbaghi an yusawwiya baina auladihi fil hiba wa yahabu li kulli wahidin minhum mithla al-akhar wa la yufaddilu wa yusawwi baina adh-dhakari wal untha." Berkata Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi, di dalam hadis ini pendalilan bahwasanya seharusnya bagi orang tua untuk menyamaratakan sama di antara anak-anaknya ketika ingin memberikan hadiah. Nah, dalam hadis ini pendalilan seharusnya bagi orang tua untuk menyamaratakan di dalam memberikan hadiah kepada anak-anaknya. Dia memberikan hadiah kepada salah seorang dari mereka seperti yang lainnya. Jangan dia mengutamakan satu saja dari yang lainnya. Namun dia harus menyamakan dalam pemberian hadiah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya. Nah, ini yang penting untuk dipahami. Jadi harus berbuat adil kepada anak-anak, baik dia laki-laki atau perempuan, di dalam hadiah, pemberian hadiah, bukan warisan. Kalau warisan ya tentunya laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Tapi kalau hadiah tidak, hadiah harus sama rata. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "I'dilu wa'dilu bai fi auladikum." Sambil beliau mengatakan sebelumnya, "Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah," yaitu takutlah kalian kepada Allah dengan kalian berbuat adil sesama anak-anak kalian. Nah, ini nasihat bagi kita semua, terkhusus yang memiliki anak lebih dari satu. Karena biasanya anak yang banyak kalau melihat saudaranya dibelikan ini atau mendapatkan ini, kenapa saya tidak, kok dia diberikan, nah, dia akan protes. Maka bagi kita sebagai orang tua, ketika anak memprotes tersebut, jangan kita merasa ada perasaan lain, karena itu adalah bentuk tabiat dan mungkin ini fitrah bahwa mereka menginginkan diberikan yang sama seperti saudaranya yang lain, karena ini bentuk hadiah. Maka kita sebagai orang tua harus tanggap dan cermat sehingga bisa untuk melakukan hal tersebut. Apabila kita memberikan hadiah, maka kita berikan hadiah. Apabila dengan hadiah yang sama, misalnya kita memiliki anak 3 orang, kita ingin membelikan susu, apa namanya, susu pipet, maka kita belikan 3 supaya yang satu dengan yang lainnya tidak protes misalnya. Nah, apabila belikan kerupuk, maka dibelikan semua kerupuk, jangan satu tidak, walaupun yang satunya lagi tidur misalnya. Oh, enggak usah diberikan lagi tidur, enggak. Diberikan supaya jangan sampai dia bangun, dia melihat pembungkus kerupuk ada 2. Nah, tentunya dia akan curiga, mesti saudaranya 2. Kenapa saya tidak? Dia boleh jadi akan protes. Atau mungkin dia menangis, bangun dari tidurnya langsung menangis. Tanpa sebab. Tanpa sebab. Sehingga kita pun kebingungan. Ternyata sebabnya adalah melihat bungkusan kerupuk yang dia tidak mau atau apa namanya, ya malu untuk sampaikan pada orang tuanya. Walhasil inilah kehidupan anak-anak yang mana mereka butuh keadilan di dalam kehidupan mereka bersama kedua orang tuanya, terkhusus dalam kehidupan apa namanya, dalam permasalahan hadiah. Maka kita sebagai orang tua harus bertakwa kepada Allah dengan berbuat adil sesama anak-anak kita. Baik, kita cukupkan sampai di sini karena pasal yang berikutnya ini panjang, sekitar 2 lembar atau 1,5 lembar, yaitu pasal mengajari anak wanita dan memberikan adab yang baik kepada mereka. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di dalam membaca pasal yang berikutnya. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat dan sebagai tambahan ilmu dan faedah bagi kita semua, dan sekaligus sebagai tambahan kebaikan fi mizani hasanatina, di timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Innahu sami'u qaribum mujibud da'wat. Semoga Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, sangat dekat dan mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Tercukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.